Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman katsira amma ba'd. Baik, lanjut kita masih di Fathul Majid di bab 61 di hadis Salman radhiyallahu anhu yang kata Salman ya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda salasatun la yukallimullahu wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada tiga orang yang mereka tidak diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah pada hari kiamat kelak, dan bagi mereka adab yang pedih. Ya, yaitu siapa itu? Kata Nabi SAW, Usaimitun Zanin, yaitu Usaimit, ya, aki-aki, orang tua yang dia berzina. Disebut dengan tasgir, ya, untuk merendahkan mereka, merendahkan orang tua itu. Wa'ailun mustakbirun, kemudian orang miskin, kere, yang sombong. Yang berikutnya, warajulun ja'alallahu bida'atah la yashtari illa biyaminih wa la yabi'u illa biyaminih. Kemudian orang yang menjadikan Allah sebagai bida'atahu, barang dagangan dia, yang dia tidaklah membeli, menjual kecuali dengan bersumpah dengan nama Allah. Ya barakallahu fikum. Jadi orang tua yang berzina. Zina itu biasanya ada pada orang-orang yang masih kuat. Berarti kalau orang tua, faktor pendorong untuk berzina itu sangat kecil, staminanya, syahwatnya. Ya, seharusnya dia mendekatkan diri pada Allah, terlebih lagi usianya di atas 40, ini malah berzina, maka ini orang kebangetan berarti. Begitu juga orang yang miskin, yang sombong. Karena sombong karena kaya hal yang tercela. Jangan dikatakan wajar. Ini tercela. Namun orang kaya yang sombong ini memiliki faktor pendorong untuk dia bisa sombong karena kekayaan dan yang lainnya. Lantas kalau ada orang miskin gak punya faktor pendorong untuk sombong, maka ini kebangetan. Ya, kebangetan. Tapi barakallahu fikum. Nah yang berikutnya, orang yang menjadikan Allah sebagai dagangannya, membeli, bersumpah dengan nama Allah. Maka apa namanya, ini orang-orang yang bermudah-mudahan dalam bersumpah ketika transaksi menjual atau membeli. Maka orang-orang ini berarti tidak mengagungkan Allah tabaraka ta'ala. Ya, tidak mengagungkan Allah. Baik, kita terusin pembacaan dari Fathul Majid sampai kepada yang mana ini Pak Ahmad? Wal qaulus sahihu. Baik. Saya aja yang bacain ya, biar kita cepat khataman. Baik. Faqala al-musannifu, faqala asy-syarih rahimahullah taala. Ya. Wal qaulus sahihu wa huwa qaulu ahli al-ilmi. Maka pendapat yang benar ini adalah pendapat para ulama. Alladzina yaquluna lam yazalillahu mutakalliman idza syaa'a kama qala binul mubarak wa ahmad ibn hanbal wa ghairuhuma min a'immatis sunnah intaha. Ya, kemudian pendapat yang paling sahih dari pendapat para ulama bahwasanya mereka mengatakan Allah senantiasa berbicara jika Allah kehendaki. Nah, berarti di sini kita tetapkan sifat kalam bagi Allah. Karena di dalam hadis ini disebutkan ya salasatun la yukallimullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim. Allah tidak akan berbicara. Maka mafhum khulafahnya terkait kalam Allah, Allah akan berbicara kepada selain tiga orang ini dan orang-orang lain yang dikecualikan. Kemudian ya, idza syaa jika Allah kehendaki, kama qala Ibnu Mubarak, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak, Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya dari imam-imam sunnah. Qultu, maka aku katakan. Ya. Wa ma'na qiyamil hawadis bihi ta'ala qudratuhu 'alaiha wa ijaduhu laha bimasyiati amrihi wallahu a'lam. Nah, maka aku katakan, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, makna Allah mempunyai sifat hawadis, bahwa Allah berkuasa untuk melakukannya dan mengadakan perbuatan tersebut, melakukan perbuatan tersebut dengan kehendak dan perintah Allah. Wallahu a'lam. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Hasan menjelaskan makna hadis wala yuzakkihim walahum adzabun alim, Allah tidak mensucikan mereka dan bagi mereka adab yang pedih. Lamma 'azuma dzanbuhum, maka tatkala dosa mereka besar, ya, 'azuma 'azumat uqubatuhum, maka semakin besar pula hukuman mereka. Ya. Fa'uqibu 'aqaba yu'aqibu, fa'uqibu, maka mereka dihukum bihadhihi salasi, dengan hal ini, yaitu Allah tidak ajak bicara, Allah tidak akan mensucikan, dan bagi mereka adab yang pedih. Ya, bihadhihi salasati, dengan tiga adab ini, allati hiya a'zamul uqubat, yang ia merupakan, ya, hukuman yang paling besar. Qauluhu usaimitun zanin, ya, sabda Nabi yaitu siapa? Usaimit, dengan tasgir, yaitu orang yang sudah beruban dan dia berzina. Saghorahu, Nabi mengungkapkannya dengan tasgir, ya, sama kayak kitab Kutayb. Kutayb berarti buku kecil. Kolam Kulain, ya, Akhun Ukhoy, ya, saudara kecil. Abun Ubay, bapak kecil. Nah, ini Usaimit. Saghorahu tahqiranahu, Nabi mengungkapkannya dengan tasgir, yaitu orang tua, ya, yang beruban yang kecil, artinya tahqiranahu. Ini dalam rangka menghinakannya. Wadhalika li'anna da'iyal maksiyati do'ufa bihaqqihi. Kenapa? Karena faktor pendorong maksiat sudah lemah pada diri dia. Tubuhnya lemah, staminanya lemah, syahwatnya lemah, malah berzina. Tua-tua keladi. Ya, padahal ala annal hamila lahu ala zina mahabbatul maksiyati wal fujuri. Maka ini menunjukkan bahwa yang hamil, yang membawa dia, memang faktor pendorong dia untuk berzina adalah kecintaan dia kepada maksiat dan fujur, dan memang karena kedurhakaan dia. Wa adamu khaufihi minallah, dan juga karena ketidakadanya, ketiadaan takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa dha'fu ad-da'i ila al-ma'siyati ma'a fi'liha yujibu taghlidh al-'uqubati 'alayh. Nah, lemahnya faktor pendorong untuk maksiat, maafi lihat, namun dia tetap melakukan, ya, yujibu taghlidzul uqubati alaih, maka hal ini menyebabkan dia mendapatkan adab yang keras bagi dia. Bikhilafis syab, berbeda dengan pemuda yang syahwatnya kuat, staminanya kuat, ya, kemudian faktor pendorong untuk bermaksiat kuat. Fa inna quwwata da'is syahwati minhu, karena kuatnya faktor pendorong, ya, syahwat dari si pemuda, qad taghlibuhu, terkadang mengalahkan si pemuda tadi. Ma'a khaufihi minallah, padahal dia takut pada Allah. Wa qad yarji wa la nafsi bin nadam, ya. Nah, nanti akan kembali kepada diri dia. Dia akan kembali kepada Allah, ya. Dia akan kembali dengan penyesalan. Ya, walau miha 'alal ma'siyati. Dan dia pun akan mencela perbuatan maksiat tersebut. Wa yantahi wa yuraji', sehingga dia berhenti dan akan rujuk introspeksi. Ya, wa kadzalika al-a'ilul mustakbiru, demikian pula orang miskin yang sombong. Orang miskin yang sombong, laisa lahu yad'uhu ilal kibri, enggak ada faktor pendorong yang akan mengajak dia kepada kesombongan. Li anna da'iya ilal kibri fil ghalibi kasratul mali wan ni'ami waryasati, karena faktor pendorong untuk sombong ke umumnya itu karena banyaknya harta, ya, banyaknya nikmat dan kepemimpinan. Nah, ini, ya. Dan faktor riasah kepemimpinan itu lebih berat daripada faktor harta. Makanya orang yang berkuasa itu jauh lebih sombong daripada orang yang punya harta. Ya. Wal a'ilul faqiru, sedangkan orang a'il adalah al-faqir, orang fakir. La da'iya lahu ila ayastakbira. Enggak ada faktor pendorong dia untuk sombong. Ya, fastikbaruhu ma'ada min da'i ilaihi, maka kesombongan dia, padahal tidak ada faktor yang mendorong dia untuk sombong. Miskin, kere, duit gak ada, harta gak ada, kekuasaan gak ada. Ya, dulu ala annal kibra tabi'atun lahu. Maka ini menunjukkan bahwasanya kesombongan memang tabiat dia. Ya. Ini memang tabiat dia. Iya dan billah. Kaminun fi qalbi, memang melekat di kalbunya. Ya. Fa'azumat uqubatuhu. Maka sangat besarlah hukuman yang Allah timpakan pada dia. Li adami da'i ila hadzal khuluqi az-zamimi, karena tidak ada faktor pendorong kepada perilaku yang tercela ini. Alladhi huwa min akbaril ma'asi, yang sombong ini adalah salah satu dosa yang paling besar. Ya. Kita sedikit sombong, ya dan billah, kata Nabi, enggak bisa masuk surga. La yadkhulunal jannah. Ya. Man kana la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak bisa masuk surga seorang yang di kalbunya ada sebesar biji zarrah kesombongan. Ya. Jadi dari dua hal ini para ulama menyebutkan tentang kesombongan. Ya, kata para ulama ada dua faktor yang menjadikan seorang berperilaku sombong. Ada namanya faktor eksternal, faktor dari luar, dan ada faktor internal dari diri sendiri. Kalau faktor eksternal dari luar, jabatan, harta, kenikmatan yang banyak. Nah, faktor internal dari diri sendiri adalah hawa nafsu. Ya. Nah, yang pertama ini faktor eksternal, internal. Nah, ini ya. Biasanya ada pada orang kaya, orang-orang yang berkuasa. Faktor internal memang memiliki syahwat, hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Tapi barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh lagi berikutnya, wa qauluhu rajulun ja'ala Allahu bida'atah. Dan seorang yang menjadikan Allah sebagai bida'atahu. Ya, binasbil ismi syarif, dengan dinasabkan ism syarif itu lafzul jalalah. Maka kalau kita mengi'rab, ya, yang adalah jalalah, ada kalimat Allahnya, tidak katakan Allah. Boleh disebut lafzul jalalah atau ismus syarif. Ya. Antum katakan uhibbullah. Uhibbullah, uhibbu fi'lun wa fa'ilun, lafzul jalalah atau ismus syarif maf'ulun bih mansub. Nah, begitu. Baik, wa rajulun ja'ala Allah. Ya, sebagai apa berarti dia sini? Hah, i'rabnya buakila. Maf'ul? Maf'ul awal, bida'atahu maf'ul, maf'ul tsani. Karena ja'ala di sini temannya zonna. Ya. Berarti dia min af'ali tasyir. Ya, tasyir. Ai al-halif bi al-halifa bihi. Yaitu menjadikan Allah sebagai sumpah dia. Wa ja'alahu bida'atah, dan dia menjadikan Allah sebagai barang dagangan dia. Li mulazamatihi lahu wa ghalabatihi alaihi. Karena ia selalu menggunakan sumpah dengan Allah. Ya, dan wa ghalabatihi. Dia karena biasa demikian. Ya. Wa hadhihi a'malun, dan ini adalah perbuatan-perbuatan tadulu ala anna sahibaha, ada enggak di antum ini? Ada. Yang menunjukkan bahwasanya pelakunya itu semua wa in kana muwahhidan, kalau dia bertauhid, fa tauhiduhu dhaifun, maka tauhidnya lemah. Wa amaluhu dhaifatun, amal-amal dia lemah. Bihasa bimaqama biqalbi. Ya. Tergantung dengan apa yang ada di dalam hatinya berupa tauhid tadi. Wa dhaharu ala lisanihi wa amalihi min tilkal ma'asi al'azimati ala qillati da'i ilaiha. Dan nampak pada lisan dia ketika dia sombong, amal dia ketika dia berzina, lisannya tadi, lisan orang miskin yang sombong, dan juga amal dia, amal orang tua, aki-aki yang berzina, mintilkal ma'asi, nampak dari maksiat-maksiat tersebut yang besar tadi, ala qillati da'i ilaiha, padahal sedikit faktor pendorongnya itu enggak ada. Nas'alullah as-salamata wal afiyata, kita mohon pada Allah keselamatan mengenai hal ini dan ampunan mengenai hal ini. Wa na'udzu billahi min kulli amalin la yuhibbuhu rabbuna wa la yardahu, dan kita berlindung pada Allah dari segala perbuatan yang tidak dicintai dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala al-musannifu, ya, berikutnya di hadis berikutnya, wa fi sahih, ya, di dalam kitab as-sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini maksudnya. Ani bin an Imran ibn Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah pada masaku, generasiku, yaitu para sahabat. Ya, para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Ya. Thumma alladhina yalunahum, yang setelah sahabat berarti tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelah berikutnya lagi, yaitu siapa? Tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in ialah yang berjumpa dengan tabi'in tapi tidak berjumpa dengan sahabat. Kalau sahabat di masa Rasul berjumpa dengan Rasul, enggak dipersyaratkan mendengar, enggak dipersyaratkan melihat. Ada sahabat yang enggak melihat Rasul, ada sahabat yang melihat Rasul, Rasul enggak melihat dia. Ada sahabat yang mendengar dari Rasul, Rasul enggak mendengar dari dia. Ada sahabat yang enggak meriwayatkan dari Rasul. Ya, nanti riwayatnya disebut mursal sahab. Kalau dia mengatakan kalau Rasulullah tetap sahih, mursal sahab. Ya. Nah, ada orang yang di masa Rasul apa yang enggak ketemu Rasul tapi berjumpa dengan sahabat. Namanya siapa? Tabi'i. Jamaknya tabi'in. Nah, ada orang yang berjumpa dengan tabi'i, tabi'in, tidak berjumpa dengan sahabat, tabi'ut tabi'in. Nah, ada orang yang di masa Rasul tapi enggak ketemu Rasul, ketemunya sahabat aja. Nah, ini para ulama berselisih, apakah dia min kibari tabi'in atau mukhadram. Nah, semisal yang terkenal itu yang dari Yaman, siapa namanya? Wais al-Qarni, bukan Qarni, karena dari negeri Qoron. Qarni, dia itu mukhadram. Ya, atau ada yang juga yang menggolongkan min kibari tabi'in, termasuk tabi'in yang kibar. Ya, wallahu a'lam. Nah, kemudian qala Imran, kata Imran, fala adri adzkara ba'da qarnihi marratain aw salasan. Maka aku tidak tahu secara pasti maksudnya apakah Rasulullah SAW menyebutkan dua atau tiga generasi setelah generasi beliau. Ya. Summa inna ba'dakum qauman, kata Nabi. Kemudian akan muncul suatu kaum setelah masa kalian. Yashhaduna wa la yustashhadun. Mereka bersaksi sebelum diminta bersaksi. Wa yakhununa wa la yu'tamanun. Mereka berkhianat, enggak bisa dipercaya. Wa yanzuruna wa la yufun. Mereka bernadar tapi tidak memenuhi nadarnya. Wa yadhharu fihim as-siman. Ya. Atau as-samin, ya, as-samin. Dan nampak pada diri mereka kegemukan. Ya. Nampak pada diri mereka gemuk. As-samin. Nanti kita akan jelaskan ya. Yang badannya gemuk jangan langsung baper ini, wah berarti aneh tercela dalam hadis. Enggak, nanti ya, nanti akan dibahas ini. Ya, akan dibahas. Hei, barakallahu fiik. Ya, nah ini yang dibahas, berarti di sini yang menjadi syahid yashhadun wala yustashhadun. Mereka bersaksi tanpa diminta bersaksi. Nah ini berarti mereka mudah memberikan kesaksian dan bersumpah, gitu. Ya, berarti ini menjadi kebiasaan mereka. Mereka bersumpah atas nama Allah yang nggak perlu bersumpah dan bergambang-gambangan. Ya, kapan sih kita bersumpah? Kata Nabi, man halafa falyahlif billah. Siapa yang bersumpah maka dia mesti bersumpah dengan nama Allah. Ya. Waman halaf alaikumillah faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah berarti dia telah berbuat syirik. Kapan sih seorang muslim bersumpah? Pada waktu kondisi memaksa yang mengharuskan dia bersumpah, jika diperlukan. Tabarakallahu fikum. Nah, yang kedua, kaum ini muncul setelah sahabat, berkhianat, tidak amanah. Yang ketiga, bernadar namun tidak menunaikan. Ciri-cirinya, kata Nabi, ya, wa yadhharu fihim as-samin. Nampak pada diri mereka kegemukan. Ya. Apakah gemuk secara mutlak tercela? Ya. Maksudnya kata para ulama, ya, sebagaimana dijelaskan Ibnu Battal dan yang lainnya, gemuk yang menunjukkan lalainya seorang dari akhirat karena terlena dengan urusan dunia, rakus. Ya. Dan Rasulullah SAW pun disebutkan oleh sebagian sahabat, ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan sendiri, ini kot badan tu, aku sudah mulai rada gemukan. Ya, fa idza raka'tu farka'u, kalau aku ruku maka rukulah kalian. Wa idza rafa'tu farfa'u. Aku mengangkat kepala, angkat kepala kalian. Wa idza sajadtu fasjudu. Kalau aku sujud, sujudlah kalian. Ya, wala ulfiyanna rajulan yasbiquni ila ruku' wa ila sujud. Aku enggak ingin ada orang yang ruku' dan sujud mendahului aku. Baik. Ya, bahkan kata Ummu Qais bin Mihsan, ia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asanna wa hamala lahmah. Ketika Rasulullah sallallahu sudah usia lanjut, ya, maka badannya mulai menggemuk. Ya. Wattaq ittaqada amudan fi musallahu ya'tamidu alaih. Beliau memasang tiang di tempat salatnya untuk bersender. Ini enggak tercela. Itu bukan karena faktor dunia, tapi karena faktor usia. Karena orang yang sudah tua, ya, itu metabolisme tubuhnya itu udah berbeda dengan yang masih muda. Lihat anak-anak muda makan banyak segala macam, gak gemuk-gemuk, ya, gak gemuk-gemuk. Coba yang udah tua makan sepiringnya nimbang naik 2 kilo. Ya, tabarakallahu fikum. Ya. Maka kalau kita mau gemukin badan, bahkan itu tercela kata para ulama. Ya. Tercela kata Imam Nawawi rahimahullah taala, wal madmum fihi ayastaksibuhu amma man huwa fihi hilqahu fala yadkhulu fi hada. Ya. Yang tercela gemuk, yang tercela yang mereka sengaja untuk gemukin badan dia. Adapun orang yang memang ya Memang dia tubuhnya demikian, enggak termasuk dalam hal ini. Yang sengaja gemukin badan, ya, atau yang memang enggak sengaja. Artinya faktor banyak gemuk itu apa sih? Banyak makan, banyak minum, banyak tidur. Enggak banyak pikiran. Hah? Enggak banyak pikiran. Alah, dulu orang gemuk banyak pikiran, tapi gemuk makan. Banyak makan, banyak minum, banyak tidur atau malas gerak, mager. Mager. Nah ini tercela. Ya, tapi ada orang yang memang dia nggak banyak makan, nggak banyak minum, nggak banyak tidur, ya, gemuk-gemuk aja. Ini nggak tercela. Apalagi kalau faktor usia. Ya. Makanya kata Ibnu Hajar, ini yang gemuk yang tercela ini ayyuhibbuna at-tawassu'a fil ma'akil wal masyarib wa hiya asbabus siman. Yaitu orang yang suka berbanyak makan, minum, itu sebab-sebab gemuk. Ya, itu sebab-sebab gemuk. Ya. Iya dan lillah. Baik, kita lanjut aja langsung ya. Qala al-musannif wa fi sahih, ai sahih Muslim, wa akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa rahul Bukhari bi lafdhi khairukum. Baik-baik kalian. Kemudian wa qawlu khair ummati, sabda Nabi, sebaik-baik umatku, qarni generasiku, li fadilati ahli dzalikal qarni bil ilmi wal iman, karena keutamaan orang-orang yang ada di generasi Nabi tersebut dalam ilmu dan iman, wal a'mal salihah, dan amal-amal saleh, allati yatanafasu fiha al mutanafisun, yang orang-orang saling berlomba di situ. Makanya Abu Bakar berlomba dengan Umar, ya enggak? Para sahabat yang lain saling berlomba. Fastabiqul khairat. Ya. Wa yatafadalu fiha al-amilun. Ya. Maka orang-orang yang beramal ini, ya, mereka saling mencari keutamaan. Faghalabal khairu fiha. Maka yang dominan adalah kebaikan di masa tersebut, wa katsuru ahluhu. Dan banyak orang yang saat itu mayoritasnya demikian. Wa qala syarru fiha wa ahluhu. Sedikit orang yang di zaman tersebut. Ya adapun ya, kalaupun ada yang munafik. Munafik tidak tergolong Islam. Wa tazza fiha al-Islam wal iman. Maka Islam dan iman waktu itu mencapai i'tazza, artinya mencapai kejayaan lah. Ya. Wa kasra fiha al-ilmu wal ulama. Pada waktu itu banyak ilmu, banyak ulama hadir, para faqih dari kalangan sahabat. Summa alladziina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Ya fuddilu 'ala man ba'da ba'dahum li dhuhuril Islam fihi muqassarati da'i ilaih. mereka lebih utama daripada generasi setelah mereka. Kenapa? Karena di masa itu Islam lebih menonjol, banyak dai-nya penyeru kepada Islam, waraghib fihi, peminatnya, wal qa'im bihi, dan orang-orang yang melaksanakannya, wa ma dhahara fihi minal bid'ah, dan enggak nampak di masa tersebut berbagai bid'ah ungkira, berbagai bid'ah yaitu waktu itu diingkari, wastu'zima wa uzila, ya di apa namanya ditolak dan diberantas. Kabid'atul khawarij, misal bid'ah khawarij wal qadariyah ya war rafidah. Fa hadhil bid'ah, fa hadhil bid'ah, dan bid'ah-bid'ah ini wa in kanat qad dhaharat, walaupun di masa sahabat muncul, di masa Ibn Umar muncul paham qadariyah, muncul paham irja, muncul paham syiah di masa Ali. Fa ahluha fi ghayati dzul. Ya, namun penganutnya berada dalam kondisi yang sangat terhina. Ya, wal maqti, sangat rendah ya, wal hawad. Ya, rendahan, wal qatli, dibunuh, dihukum mati. Ya, fi man anada minhum wa lam yatub, bagi orang yang menentang dari kalangan mereka dan tidak mau bertobat. Wa qawluhu fala adri ad. Kemudian kata Imran, saya enggak tahu secara pasti ada qaraba ada qarni marratain aw salasat. Apakah beliau Nabi sallallahu menyebutkan generasi terbaik setelah generasi beliau 2 atau 3? Kalau 2 berarti cuma dapat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Di antara Imam Madzhab yang paling senior Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah diperselisihkan status tabi'innya. Ada yang mengatakan dia pernah berjumpa dengan Anas bin Malik. Namun pendapat jumhur beliau adalah tabi'ut tabi'in. Ya, tabi'ut tabi'in. Barakallahu fikum. Naam. Hadza syakkun min rawi. Min rawi al-hadis Imran bin Husain. Inilah keraguan dari rawi perawi hadis ini, yaitu sahabat yang mulia Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Al-masyhur fi riwayat anna al-quruna al-mufaddalah salah satu. Yang masyhur dalam berbagai riwayat bahwasanya generasi yang terbaik itu tiga aja. Generasi nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Atsalisu dunal awwalaini bil fadl. Ya. Generasi yang ketiga utamanya di bawah dua generasi sebelumnya. Ya, berarti yang paling utama sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya. Likasrati dhuhuril bid'ah fihi. Kenapa? Karena di generasi ketiga sudah banyaknya munculnya bid'ah-bid'ah di generasi tersebut. Lakinnal ulama'a mutawafirun. Namun para ulama jumlahnya sangat banyak. Wal islamu fihi zahirun. Islam tegak saat itu. Enggak ada kuburiyun saat itu. Enggak ada. Ya, kuburiyun enggak ada. Sekuler enggak ada. Bid'ah benar ada. Khawarij, Syiah, Qadariyah, Murji'ah. Ya. Taib. Tapi Mu'tazilah sudah ada. Tapi bid'ah-bid'ah yang lain enggak ada itu. Taib, mana lagi tadi? Wal jihadu fihi qa'imun. Jihad tegak di masa tersebut. Summa dhakara ma waqa'a ba'dal quruni as-salasati minal jafa'i fid. Kemudian Nabi menyebutkan kondisi setelah tiga masa tersebut berupa sikap jafa' dalam agama ini. Ya, yaitu sikap menjauhi agama, jauh dari agama, wa kasratil ahwa, dan banyaknya hawa nafsu yang memperturutkan hawa nafsu. Yaitu diantaranya kata Nabi, ya, tsumma inna ba'dakum qauman, kemudian setelah kalian ada suatu kaum yang yashadun wa la yustashhadun, mereka bersaksi tanpa diminta bersaksi. Ya, kata Syekh, listighfafihim bi amri syahadati, karena mereka memang meremehkan urusan persaksian. Ya. Wa adami taharrihim lisidqi, dan juga tidak ada usaha mereka untuk jujur. Wa dhalika liqillati dinihim wa dha'fi islamihim, karena lemahnya minimnya agama mereka dan lemahnya keislaman mereka. Faqala inna baqa, kemudian mana kita tadi? Ya wa qawlu yaqunun wala yu'tamanun, mereka berkhianat tidak bisa dipercaya. Ya dulu ala anal khianata qad ghalabat ala katsirin minhum, Ini menunjukkan bahwa pengkhianat itu memang mendominasi mereka. Kebanyakan mereka, aw aksarif atau kebanyakan dari mereka. Nah ini ya. Dulu orang-orang dipercaya jadi wakil rakyat, pas udah jadi wakil rakyat khianat semua. Ya, besoknya nyalek lagi dan kita maunya diperbodoh lagi. Janji-janji lagi. Baik. Wa qawlu wa yanzurun wa la yufun. Mereka bernadar tapi tidak menunaikan nadarnya. Ini berkaitan dengan bab apa namanya? Ini pada pembahasan nadar ini waktu itu sudah ya. Padahal penduduk surga itu Allah puji yufuna bin nadri. Mereka menunaikan nadar. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nadar. Ya, aila yu'adduna ma wajaba 'alaihim. Yaitu mereka tidak melaksanakan apa yang diwajibkan bagi mereka. Fadhuhuru hadhihi al-a'mali adzamimati, maka nampaknya tiga amal-amal yang buruk ini, yang tercela ini, ya dulu ala dha'fi islamihim wa adami imanihim. Menunjukkan akan kelemahan Islam mereka dan ketiadaan keimanan mereka kepada Allah. Wa qawlu wa idharu fihim as-siman, dan nampak pada mereka kegemukan. Ya, li raghbatihim fid dunya, karena kecintaan mereka pada dunia. Wa naili syahwatihim, dan menuruti ya syahwat mereka. Wa tana'um biha, ya, bersenang-senang dengan dunia, dengan syahwat. Wa ghaflatihim 'anid daril akhirah, kelalaian mereka, lalai mereka dari negeri akhirat. Wal amali laha, dan beramal untuk akhirat. Wa fi haditsi Anas, dalam hadis Anas, la ya'ti zamanun illa walladina ba'dahu syarrun minhu hatta talaqau rabbakum. Tidak akan datang kepada manusia suatu zaman kecuali zaman selanjutnya lebih buruk dari zaman tersebut, sehingga kalian semua menemui Rabb kalian. Qala Anas, sami'tuhu min nabiyikum, aku mendengarnya hadis itu dari nabi kalian. Pamazala syarru, berarti setelah zaman kita lebih buruk lagi. Berarti zaman sekarang lebih buruk pada zaman sebelum. Pamazala syarru yazidu fil ummah. Dan keburukan ini senantiasa ya, terus bertambah pada umat ini. Hatta zahara syirku wal bid'u fi katsirin. Hingga nampak kesyirikan bid'ah pada kebanyakan mereka, hatta fi man yantasibu ilal ilmi. Sampai-sampai orang-orang yang menisbatkan kepada ilmu, ngaku-ngaku ulama. Wa yatasaddaru lit-ta'limi wa at-tasnim. Ya. Dan bahkan mereka tasaddur, mereka menampakkan diri mereka, menonjolkan sikap diri mereka untuk mengajar, menulis kitab. Kultubal qad da'au ila syirki wa dalali wal bidah. Kata Syekh Firman bin Hasan, bahkan mereka telah mendakwahkan kepada kesyirikan, kesesatan, bid'ah-bid'ah. Wa sannafu bidzalika nazman wa nasran. Mereka bahkan menulis semua itu tentang bid'ah, ya, tentang ajakan pada syirik, ya, dalam bentuk nadzam, ya, nadzam puisi-puisi, apa syair-syair gitu, dan nasr prosa-prosa, ya. Wa na'udzubillahi min mujibati ghadabih. Kita mohon pada Allah dari hal-hal yang menyebabkan kemurkaannya. Qal musannifu rahimahullah ta'ala. Kemudian di hadis terakhir, ya. Di hadis terakhir. Kata musannif, wa fihi an ibni Mas'udin. Ya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Sahih Bukhari Muslim. Ini bukan hadis terakhir, nanti ada perkataan lagi Ibrahim ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas qarni, thumma alladina yalunahum, sampai tiga setelah generasi Nabi. Summa yaji'u qaumun tastabiqu shahadatu ahadihim yaminah wa yaminuhu shahadatah. Sebaik-baik manusia dan generasi yang hidup pada masaku, kemudian generasi yang datang berikutnya, kemudian yang datang berikutnya, kemudian yang berikutnya lagi. Ya. Summa yaji'u, kemudian akan datang qaumun, satu kaum, tastabiqu shahadatu ahadihim yaminah. Ya. Orang-orang yang kesaksiannya mendahului sumpahnya, dan sumpahnya mendahului kesaksiannya. Ya. Kemudian syarhun qultu hadhihi halu min hadhihi halu man sarafa raqbatahu ila dunya. Ini adalah keadaan orang-orang yang mengemalingkan kesenangannya kepada dunia. Wa nasiya al-ma'ada. Dia melupakan ma'ad akhirat. Fa khaffa amru syahadati wal yamini 'indahu. Maka ya, ia meringankan urusan syahadat, itu apa namanya, urusan persaksian, itu ringan bagi dia, indahu di sisinya. Ya, tahammulan wa adaan, apakah dia tahammul wa ada, menerima atau ya bersaksi, menerima sumpah atau dia yang bersumpah. Ya, liqillati khaufihi, karena ya sedikitnya ketakutnya dia kepada Allah, wa adami mubalatihi ditalik, ya, dan tidak adanya kepedulian dia terhadap hal ini. Wa huwa wa hadha huwal ghalibu alal aktsar, ya, inilah yang dominannya kepada kebanyakan orang. Wallahu musta'an. Wa idza kana hadha qad waqa'a fi sadril awwal, apabila ini muncul di generasi pertama, fa fi ma ba'dahu aktsaru bi at'afin, maka generasi berikutnya tentu lebih berlipat-lipat lagi. Fakun minan nasi ala hadari, ya, maka jadilah anda termasuk orang yang selalu waspada. Qala al-musannifu, kemudian musannif mengatakan, qala Ibrahim, kata Ibrahim, Ibrahim an-Nakhai, ya, salah seorang tabi'in, kanu yadribunana ala syahadati wal ahdi wa nahnu sigharun, mereka dahulu para salaf, orang-orang tua kami, ya, memukul kami, menghukum kami ala syahadah, lantaran kesaksian, wal ahdi, ya, atau sumpah, yang kami langgar, yang kami lupakan, wa nahnu sigharun, waktu itu kami masih kecil. Ya, artinya para salaf dulu mengajarkan kepada anak-anak mereka agar gak sembarangan, sembrono dalam bersumpah, bersaksi dan berjanji. Sebab persaksian, sumpah, janji dibangun di atas pengagungan kepada Allah. Ya. Tapi barakallahu fikum. Sampai dari masa anak-anak udah diajarin. Ya. Maka dengan demikian anak-anak terbiasa mengagungkan Allah. Tapi barakallahu fikum. Ya. Syarhun kata Syekh Abdurrahman bin Hasan. Wa qawlu wa qala Ibrahim an-Nakhai kanu yadribunana ala syahadati wal ahdi wa nahnu sighar, mereka para salaf biasa menghukum kami, memukul kami atas persaksian, janji, sumpah yang kami lakukan padahal waktu itu kami masih kecil. Wa dhalika likasrati ilmit tabi'ina, yang demikian karena banyaknya ilmu yang ada pada para tabi'in. Wa quwwati imanihim, ya, wa quwwati imanihim, dan kuatnya keimanan mereka. Wa ma'rifatihim bi rabbihim, dan bagaimana ma'rifat mereka kepada Rabb mereka. Wa qiyamihim bi wazifati al-amri bil ma'rufi, ya, dan bagaimana mereka melakukan tugas amar ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, dan nahi munkar. Li'annahu min afdhal jihad, karena dia termasuk jihad yang paling utama. La yaqumu ad-dinu illa bih, yang agama enggak tegak kecuali dengannya. Wa fi hadha raghbati fi tamrini sighar, ya, dan hal ini juga menunjukkan minat mereka dalam mendidik anak-anak, ya, fitamrin, dalam melatih anak-anak ala ta'ati rabbihim, untuk mentaati rabb mereka. Wa nahyuhum, dan melarang mereka amma yadurhum, dari hal-hal yang membuat mudarat untuk mereka, yaitu tidak mengagungkan Allah dalam sumpah, janji, persaksian, ya. Wa dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'u, dan itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Ya, baik, selesai bab 61. Masuk bab 62. Maja'a fi dammil lafi dzimmatillah. Gimana Pak Ahmad, lanjut atau cukup? Cukup ya? Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.